kadiam menjerat aku ke dalam ruang hampa. Angin berhembus tajam mengiris menusuk rembulan. Bayanganmu seperti lenyap disapu gelombang. Perahuku terhombang ambing dan tenggelam. Ketika hening merenggut aku ke dalam galau jiwa, suara ranting meronta-ronta merobek mentari. Dekapanmu masih terasa hangat dalam darah. Bintang gemintang bersembunyi dalam kelam. Pikiran hampa menerawang. Kosong langit terasa semakin gelap. Entah bermimpi tentang apa. Entah sujud kepada siapa, aku berserah. Pikiran hampa menerawang. Kosong langit terasa semakin gelap. Mestinya aku hanya diam dalam tawakal. Atau ku urai air mata dalam sembahyang. Atau ku urai air mata sembahyang.